سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai, yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, lagi amat bijaksana. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajarkan mereka kitab Allah dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelum itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga orang-orang yang lain dari mereka yang masih belum menghubungi mereka, dan ingatlah Allah jualah yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bandingan orang-orang Yahudi yang dipertanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu, samalah seperti binatang himar yang memikul kitab-kitab yang besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat pertunjuk kepada kaum yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u billahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, jika kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati dengan meminta kepada Tuhan supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya itu, ia tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertibaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.